restoran lapar dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah di hari yang cerah dan bahagia ini kita dapat bertemu kembali untuk sama-sama mengkaji surat Al-Maidah bersama kami tim Safir Al-Azhar, Ikatan Alumni Universitas Al-Azhar. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustaz Sofian, Ustaz Perdana dan Ustaz Fajrul Haq. Kita telah sampai pada ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak. Inni akhafullaha rabbal alamin. Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, saya sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya saya takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam. Yang menjadi stressing pada pertemuan kita di hari yang berbahagia ini adalah inni akhafullah, saya takut Allah, rabbal alamin, Tuhan semesta alam. Menjadi menarik karena apa? Karena imanlah yang berbicara, sebagaimana dalam kisah beberapa hari yang lalu, in kuntum mu'minin fatawakkalu 'ala Allah in kuntum mu'minin, bertawakal kepada Allah jika kamu beriman. Tawakal kepada Allah yang didominasi oleh rasa keimanan mendalam di dalamnya menyebabkan kemenangan. Begitu juga di sini, menjadi seorang laki-laki yang pemberani karena dia takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Ustaz Sofian, yeah. Perdana dan Ustaz Ardi, yeah. Ustaz Hana Perdana Fajrul Haq. Iya, Sajenal. Ini menarik sekali ayat ini karena menggambarkan tentang bagaimana reaksi yang ditampilkan oleh Qabil, Habil atau tapi Qabil. Reaksi Qabil, ini ya. Terjadi ya, Qabil. Karena masalah syahwat. Iya. Masalah wanita. Sahwat. Wanita. Masalah perkawinan. Iya. Yang menarik adalah ketika Habil memasrahkan dirinya untuk tidak melakukan tindakan apapun dan siap menerima apapun yang dilakukan oleh saudaranya. Ini sebenarnya Ustadz, apakah sikap seperti ini juga merupakan salah satu syariat yang ada di dalam agama kita? Artinya begini, apakah saat sekarang ini kita boleh melakukan tindakan yang sama, tidak melakukan perlawanan terhadap orang yang punya maksud jahat kepada kita? Ya, dalam ayat suci Al-Quran disebutkan, فَإِذَا عَقَبْتُمْ فَعَاقِبُهُ بِمِثْلِهِ wala in shabartum fa huwa khairun lisabirin. Apabila kamu ingin balas, balaslah sepertinya. Tapi kalau kamu bersabar, maka sabar tetap adalah solusi terbaik dan itu adalah nomor satu. Ya, dalam ayat Quran lain juga dikatakan famani tada alaikum fa'tadu alaihi bimisli ma tada alaikum. Kan gitu. Iya, jadi membalas terus setimpal. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arun, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ketika kita tidak mungkin membalas dengan hal setimpal sama tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, maka sabar adalah tetap solusi yang paling baik. Jadi ini sama seperti yang disebutkan, lain basata ilayya dakalitatula ini ma anabi basitin la yadiya ilai kaliatula. Kalau kamu bunuh, aku tidak akan membalas dengan hal setimpal menjadi hal bunuh-bunuhan, tetapi aku tetap pasrah untuk kamu bunuh. Karena apa? Karena sabar adalah perintah Allah. Artinya begini Ustaz, misalnya ada orang yang ingin, katakanlah saudara kita ingin membunuh kita, apakah kita harus berdiam saja? Iya, pasrah begitu. Tidak melakukan perlawanan. Disebutkan dalam ayat tadi sungguh jelas, dilawan tidak masalah. Sabar pun pasrah tidak masalah itu juga. Itu pun kalau tahu kan begitu. Iya. Tapi selama ini namanya pembunuhan enggak ada orang yang tahu kapan waktunya kan gitu. Karena lagi tidur dibunuh. Kalau lagi di hadapan kita bawa pisau, tidak harus dilawan tapi kan bisa lari ya kan. Atau bisa melindung, bisa telepon polisi atau hal-hal yang dapat menyelamatkan diri tanpa harus mengadakan perlawanan. Dan sungguh menarik apa yang dikatakan Qabil terhadap Habil. Dikatakan seperti yang sudah tadi kita dengar, saya pasti membunuhmu sebab saya kecewa bahwa tujuan dan kehendakmu tidak, kehendakku tidak kesampaian. Kurbanmu diterima sementara kurbanku tidak diterima. Kan begitu. Ini kan ditimbulkan karena sebabnya kekecewaan. Sebab timbulnya kekecewaan itu karena kurangnya kita betul-betul pasrah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan bahasa lainnya di dalam Al-Qur'an, kurang kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita ambil garis besarnya sini, bahwasanya apabila kita melakukan sesuatu hal yang untuk kebaikan umat Islam, mestinya kita juga harus pasrah, bukan terhadap lawan kita saja. Artinya apa? Ketika tidak kesampaian, tapi karena atas dasar ketakwaan, itulah yang akan menjaga amal-amal ibadah kita lain supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Benar, benar kata Ustaz Fajrul itu. Jadi memang yang dituntut oleh Allah itu adalah prosesnya. Bukan hasilnya. Nabi diminta lasta alaihim bimusaitir, fazakir, ingatkan, proses berhasil atau tidaknya itu bukan urusanmu wahai Nabi Muhammad. Lasta alaihim bimusaitir. Begitu juga ini, kurbankan, diterima atau tidak diterima kurban itu bukan permasalahan kalian berdua. Paling tidak keikhlasan yang Anda wujudkan saat proses itu berhasil atau tidak menimbulkan buah atau tidak, itu bukanlah permintaan Allah kepada umat manusia. Di sini saya melihat bahwasanya pengorbanan paling besar itu adalah ketika mengikuti etika yang telah disepakati. Etika yang telah diberikan oleh Nabi Adam, bahwasanya seseorang itu nikah ya kan, bukan dengan kembarannya tetapi dengan istilahnya silang itu. Ini saya melihat bahwasanya keikhlasan menerima etika dan moral yang telah digariskan oleh Nabi itu sebuah perjuangan yang besar. Benar sekali. Lebih besar dari itu adalah adanya ma'iyatullah, seakan-akan ia bersama Allah. Inni akhafullaha rabbal alamin. Ya, pada saat itu ia mengatakan ma'iyatullah, bahwasanya ia berada pada kontrol Allah. Ia takut, ia malu sekali kalau hal ini ditontonkan. Hanya masalah syahwat, masalah syahwat yang kecil, masalah paras, ketampanan yang sesaat, ini membuat kita sebunuh-bunuhan. Ini adalah dan banyak peristiwa pembunuhan terjadi di media cetak elektronik kita hari ini. Ini diawali dari bentuk fisik. Terjadi pembunuhan itu karena bentuk fisik. Bentuk fisik. Alangkah kita jauhnya dari konsep inni akhafullaha rabbal alamin. Dan saya melihat takut kepada Allah ini juga harus diucapkan. Aku takut dengan Allah hanya dalam hati. Tetapi dia inni akhafullaha rabbal alamin. Saya yakin dan percaya ini bukan hanya ayat ini relevan pada zaman turunnya, pada zaman Nabi Muhammad dan kisah sebelumnya, tetapi juga ini sangat relevan pada zaman saat ini. Artinya memasyarakatkan kalimat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Inni akhafullaha rabbal alamin. Sekarang ini kan cenderung orang sudah tidak mau lagi mengatakan kalimat Allah atau takut sama Allah. Ini lebih perkataan takut hantu dia. Perkataan mengatakan kepada orang yang memusuhi kita, inni akhafullaha rabbal alamin. Ini sudah perkataan dakwah yang sangat besar. Ikrar yang luar biasa. Yang tidak sembarang orang berani mengucapkannya. Kalau saya melihat lain ini Pak Ustaz, bahwa inni akhafullaha rabbal alamin bukan merupakan beban, tapi merupakan suatu kenikmatan. Hanya karena perempuan saja kamu berantem, ambil kaulah perempuan itu. Kenapa? Saya bersama Tuhan yang pemilik alam semesta, yang akan memberikan lebih 100 perempuan cantik dari yang kau lakukan. Yang akan memberikan. Baru jika satu aku, aja berantem. Jika aku mati dengan Allah, jika aku mati dengan Allah, aku akan mendapatkan banyak bidadari dari surga. Sementara engkau hanya mendapatkan perempuan satu itu saja. Jadi sebenarnya ini merupakan garansi, motivasi yang ditanam dalam jiwa ketika dia mengatakan ini akhafu rabbal alamin, itu bukan merupakan beban. Itu merupakan keyakinan yang tertancap bahwa Allah akan memberi lebih. Bahkan yang lebih. Bunuh-bunuhlah aku akan ketika mati, itu bukan kematian, tapi perpindahan dari kehidupan dunia yang fana kepada kehidupan kenikmatan yang kekal dan abadi. Yang lebih menghinakan kita saat ini, malu mengatakan takut dengan Allah. Iya. Dia mengatakan, mari kita takut sama yang di atas. Kan? Iya. Takut sama yang di atas. Siapa yang di atas? Siapa yang di atas? Atau marilah kita takut kepada yang kuasa. Kan? Iya. Kenapa tidak dikatakan, ini adalah pengajaran. Ayat Al-Quran ini adalah pengajaran. Ini akhafullaha rabbal alamin. Di sini ada makhafatullah. Jadi awal langkah dari ma'iyatullah, ya, hidup bersama Allah, dia mampu mengatakan, ya, ini akhafullaha rabbal alamin. Kenapa di sini dipakai kata-kata rab? Rab, ya. Tuhan. Ini akhafullaha rabb alamin. Karena Allah mengatur. Ya. Anda ingin mencaplok dari saya satu wanita, sementara saya memperebutkan bidadari surga. Iya. Artinya ini yang diperebutkan itu keindahan. Keindahan memang bagaimana kan gitu? Keindahan yang bentuknya sementara atau keindahan yang bentuknya abadi, abadi. Kan begitu. Makanya sebetulnya ketika disebutkan inni akhafullah itu sebetulnya sudah cukup. Iya. Begitu. Tapi ada kenapa ditambah? Iya. Kenapa ditambah? Kan begitu. Karena dia merasakan kesenangan dalam hatinya sambil ini menunjukkan keimanan seseorang yang teguh. Iya. Begitu. Sama seperti kita menyebutkan ketika dalam puasa Allahumma inni shaim. Shaim. Iya. Kenapa kita harus menyebutkan? Karena ini memang atas dasar perintah Allah. Iya. Ini kisah yang memilukan. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani. Ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Seakan-akan Habil mengatakan, kalau kau bunuh aku sama sekali tidak melawan. Iya. Andai Anda membunuh saya sama sekali tidak melawan. Ngapain kita hanya merebut syahwat ini, ya, sampai bunuh-bunuhan. Ya kan? Berarti pada saat itu ada proses yang dilupakan. Ada proses yang dilupakan dalam dialog mereka sebelumnya. Ini bukan atas dasar konsep Allah. Iya. Andai mereka ingin menikah, ingin kawin atas dasar konsep takut sama Allah, makhafatullah, ini tidak terjadi. Iya. Dan pembunuhan. Maka dalam ayat ini ada kode bahwasanya ilayya yadak, kata-kata tangan. Kata-kata tangan. Iya. Kenapa tangan yang berjalan? Ya kan? Bukan nurani dan logika. La in basatta ilayya yadaka. Kenapa tangan? Kenapa tradisi hutan rimba berlaku pada keluarga itu? Jadi dalam persahabatannya itu adalah persahabatan tangan kekuatan, iya, kekuatan, otot, materi. Iya. Kenapa tidak di situ adalah nurani, keimanan. Takut pada Allah. Maka kita menemukan ketika manusia itu sudah menjadi hamba duit, maka musibah tangannya akan yang berdatangan. Berjalan. Tangannya yang musibah berjalan. Akan berdatangan. Yeah. Dia sudah tidak ada segannya dengan yang lain. Yeah. Kenapa? Karena waktu itu yang penting duit tercapai, duit dapat. Mau jalan membunuh-bunuh, baik bunuh secara fisik ataupun karakter, dibusukkan orang lain, yang penting dapat duit, dapat kedudukan. Yeah. Maka disinilah kita menemukan perang antara hak dan batil, perang antara hamba Allah dan hamba duit. Apakah kita sekarang menjadi hamba Allah ataukah hamba duit? Walaupun hamba Allah tetap membutuhkan duit, tetapi duit bagi hamba Allah bukanlah tujuan. Dan duit juga bisa dimasuki oleh syahwat. Jadi itu bagian dari syahwat. Yeah. Jadi warisanlah orang bisa membunuh-bunuhan. Yeah. Kenapa? Karena pada saat itu sudah tidak ada lagi Allah. Padahal Allah tidak yang memutuskan hukum warisan tadi. Yeah. Padahal warisan tadi Allah menetapkan. Tapi karena ketetapan Allah ini, bisa terjadi bunuh-bunuhan. Perkawinan yang terjadi antara Qabil dan Habil, Allah menetapkan. Tetapi ketidakyakinan kepada Allah pun terjadi bunuh-bunuhan. Banyak dalam kasus kehidupan ini, untuk membesarkan anak, suami dan istri bunuh-bunuhan. Karena apa? Karena tidak dalam bingkai Allah. Hamba Allah. Makhafatullah. Makhafatullah. Ini ada kisah yang sangat menarik. Umar bin Abdul Aziz meninggalkan 9 dinar untuk anak-anaknya. 9 dinar. Iya. Sementara ada orang yang tidak disebutkan namanya, sangat kaya raya, meninggalkan harta yang banyak. Tetapi apa yang terjadi? 20 tahun setelah meninggalnya Umar bin Abdul Aziz, anak yang ditinggalkannya dengan 9 dinar tadi menjadi orang kaya raya. Kaya raya. Sementara yang ditinggalkan dengan harta yang banyak, melipat bertengkar, saling membunuh, merebutkannya, menjadi pengemis di jalan. Ini diriwayatkan oleh Al-Muqatil dalam beberapa asar. Makanya di sini kata kuncinya, peperangan apapun yang kita hadapi dalam menghadapi hidup, kesuksesan hidup ini mesti didasari oleh makhaufatullah. Iya, benar. Jadi kenapa? Karena salah satu peruang rezeki sampai untuk memuaskan nafsu syahwat sekalipun diawali dari konsep makhaufatullah, karena Allah adalah Rabbul Alamin. Iya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, waktu tidak terasa, akhirnya kita berada di penghujung acara. Saya Jenal Arifin, Ustaz Hanafi, Ustaz Perdana, Ustaz Fajrul, Ustaz Sofyan, mengucapkan terima kasih. Satu kunci, mari kita sama-sama menjadi hamba Allah, dan mari kita hindari menjadi hamba duit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.